Jali, Jali. Lagunya enak, lagunya enak, merdu sekali. Inilah dia si Jali, Jali. Aduh sayang, lagunya enak, merdu sekali. Si mangga udang sayang disayang, pohonnya tinggi buahnya jarang. Paling layak si mangga udang sayang, oh disayang, pohonnya tinggi buahnya jarang. Paling si orang bujang sayang, kemana pergi tiada yang larang. Palinglah enak si orang bujang sayang, sayang, sayang, kemana pergi tiada yang larang. Esok warnanya merah, artinya malam ini kita enjoy enjoy. Kata anak Betawi, demam malam minggu, demam model begini, obatnya hanya lagu. Kalau kamu mulai suka, ya katakan saja, ya jangan disimpan. Memang cinta tak pernah mati, tiada para rasa asmara.